Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 29 September 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Perempuan wirausaha Aceh tur promosi ke Eropa. Warga protes Yara terkait atas namakan nama masyarakat. Kebakaran bengkel di Juli Menasa Tengah, 3 mobil dan 1 sepeda motor terbakar. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, delegasi perempuan wirausaha Aceh melakukan tur promosi budaya dan produk kerajinan Aceh di 7 negara Eropa. Tadi malam, rombongan yang dipimpin Nyonya Niazah Hamid itu melakukan gelar seni di Gedung Kultur Huset, tempat acara penyerahan hadiah Nobel di Swedia. Dari Sweden, Muhammad Nur melaporkan. Zaini Aziz tadi malam melaporkan dari Swedia, negara pertama yang dikunjungi delegasi perwira adalah negara Swedia. Selanjutnya Denmark, Spanyol, Prancis, Belanda, Italia, dan Belgia. Acara di Swedia difasilitasi oleh Kedubes RI di Swedia. Acara temu bisnis itu juga diwarnai dengan pegelaran produk budaya Aceh, penampilan paduan suara lagu-lagu Aceh, serta juga fashion show tenun khas Aceh oleh Kokom Collection, Batik Zens, Ayu Ningsi, dan Queen Boutique. Sudarlun, puluhan tokoh masyarakat dari Kecamatan Indramakmur Aceh Timur memprotes Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang dinilai telah sembarangan mengatasnamakan warga. Komplain warga ini terkait aksi pembagian selebaran menentang penambangan galian C di Kecamatan Indramakmur dan Julo. Dari ID Muhammad Nasir melaporkan. Aksi bagi-bagi selebaran itu dilakukan pihak Yara pada Kamis lalu kepada pengendara di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya kawasan Simpang 4 Kuta Binjai. Tindakan Yara yang sembarangan membawa-bawa nama masyarakat tanpa adanya koordinasi dengan pihak gampung atau perwakilan masyarakat di kecamatan itu berdampak pada hilangnya pekerjaan bagi sejumlah warga. Sejumlah rekanan yang sedang melakukan pengerjaan fisik termasuk subkontraktor PT Medco di Blok A tidak mau lagi membeli material galian C dari kecamatan dimaksud. Menanggapi hal ini, Ketua Yara Safarudin mengaku, aksi yang dilakukan beberapa hari lalu itu hanya bertujuan mengingatkan Pemkab Aceh Timur agar memberi pengarahan kepada pelaku usaha tambang galian C. Menurut Safarudin yang merupakan praktisi hukum ini, aktivitas penambangan perlu diatur agar tidak membahayakan lingkungan. Darlun, gudang dan bengkel milik Zainal di Dusun Luk Tapang, Biren, ludes terbakar Rabu sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Namun 3 unit mobil dan 1 sepeda motor yang ada di bengkel tersebut ikut hangus. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Menurut keterangan warga setempat, percikan api diduga dari sisa pembakaran sampah yang berada di samping gudang dan bengkel tersebut. Api yang membumbung tinggi pertama dilihat oleh Gusmadi yang saat itu sedang berada di dapur rumahnya yang bersebelahan dengan bengkel tersebut. Menurutnya, meski warga berusaha menyiram api dengan air seadanya, namun kobaran api dengan cepat melalap seluruh isi gudang dan bengkel itu. Pemilik bengkel Zainal mengatakan, ia hanya mampu menyelamatkan 1 mobil kijang dan becak barang miliknya. Sementara 3 mobil yang sedang diperbaiki di bengkel itu, 3 mesin buat milik nelayan, 1 sepeda motor miliknya, dan semua peralatan bengkel tidak sempat diselamatkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tiga orang tak dikenal menjelang maghrib mendatangi rumah Darwansyah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Biren. Entah apa maksud kedatangan mereka hingga berita ini diturunkan, belum diketahui tujuannya. Namun salah seorang dari OTK tersebut membawa pistol. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Menurut informasi yang diperoleh dari istri dan anggota keluarga Darwansyah menyebutkan, ketiga pemuda itu awalnya sempat duduk di teras rumah tersebut bersama Kadis Perindakom. Entah bagaimana tiba-tiba terjadi cekcok antara ketiga pemuda tersebut dengan Darwansyah. Saat cekcok itulah salah seorang OTK tersebut menodongkan pistol dan hendak menembak Darwansyah. Namun Kadis Perindakom berhasil menepis pistol tersebut dan lari ke dalam rumah untuk mengambil parang. Bersamaan dengan itu, salah seorang keluarga Darwansyah juga mengambil pedang, sehingga ketiga orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan mobil Toyota Yaris putih milik mereka. Darlun, Korea Selatan mulai kemarin memberlakukan peraturan ketat untuk memberantas korupsi di tingkat bawah yang dianggap sudah merajalela. Berdasarkan peraturan baru, jutaan pegawai negeri sipil kini dilarang melakukan pemberian hadiah dan makanan yang selama ini biasa mereka lakukan. BBC Indonesia melansir. Peraturan baru juga melarang orang tua memberikan hadiah kepada guru dengan harapan anak mereka akan mendapatkan nilai bagus di sekolah. PNS kini dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun senilai 50 ribu won atau sekitar 600 ribu rupiah atau makanan senilai 350 ribu rupiah. Mereka yang melanggar peraturan ini dapat diancam dengan denda besar dan bahkan hukuman penjara 3 tahun. Sejumlah LSM Korea Selatan menyambut penerapan peraturan baru tersebut dengan mengatakan orang akan berpikir dua kali sebelum menerima tawaran makan malam gratis atau hadiah dengan imbalan tertentu. Sudarlun, ratusan orang dicari dan lebih dari 1.100 wisatawan diungsikan sesudah meletusnya Gunung Baru Jari atau Anak Rinjani di Lombok. BBC Indonesia melansir. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan, gunung yang juga dikenal sebagai Anak Rinjani karena berada di dalam kaldera Gunung Rinjani, meletus Selasa lalu tanpa menunjukkan tanda-tanda sebelumnya, meletuskan abu hingga ketinggian 2.000 meter ke udara. Saat meletus, diperkirakan terdapat 389 wisatawan dan pengunjung yang masih berada di Gunung Rinjani. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 29 September 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.